Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Pada pagi hari ini, tanggal berapa? Tanggal 25 kita? Nah, tanggal 25 Rajab 1424 jemaah. Nah, tanggal 24 Rajab ya. 1439 Hijriah. Hari Rebu yang beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Rajab. Pekan depan kita kajian sudah berada di bulan Syaban, insyaallah. Bulan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali berpuasa di sana. Bulan diangkatnya amal hamba, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang keutamaan bulan Syaban ini. Ketika beliau ditanya alaihi salatu wasallam penyebab beliau banyak puasa, kenapa beliau banyak puasa bulan Syaban, beliau mengatakan dzaka syahrun yaghfalu anhu annas au katsirun minan nas, itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, bulan itu terletak terjepit di antara dua bulan yang manusia mengetahui kemuliaannya dan fadilahnya. Umat Islam tahu, bahkan bangsa Arab sebelum Islam mereka sudah tahu dan memahami keutamaan bulan Rajab karena termasuk bulan haram. Dan umat Islam memahami bagaimana hati mereka penuh dengan kerinduan menanti datangnya bulan Ramadan. Ditunggu-tunggu tuh bulan Ramadan. Sehingga terkadang yang terjepit ini dilupakan. Keberadaannya seperti tidak ada. Sebagaimana kalau kita melihat ada libur hari Kamis, kemudian hari Jumatnya masuk, Sabtunya libur, Ahadnya libur, biasanya hari Jumat itu terlupakan. Bahkan dianggap liburan semua oleh orang. Mereka menjadikannya harpitnas, hari kejepit nasional kata mereka. Tapi ala kul hal, Nabi SAW menjelaskan penyebab orang lalai. Dia berada di antara dua bulan yang agung. Turfahu fihil amal. Pada bulan Syaban itu, amalan-amalan hamba diangkat. Jadi amalan kita tuh ada yang diangkat per hari. Ada malaikat malam, ada malaikat petang, ada malaikat pagi. Mereka bertemunya pada waktu subuh. Yang subuh melanjutkan shift siangnya. Yang malam berangkat menuju Allah Jalla Jalaluh. Membawa amalan hamba. Ada yang diangkat setiap pekannya. Pada hari Kamis dan hari Senin. Ada yang diangkat tiap tahun. Yaitu pada bulan Syaban. Beliau mengatakan bulan itu diangkatnya amal. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku puasa. Maka jemaah, sisa hari ini, Allahumma ighfir lana dzunubana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan karunia kepada kita untuk bisa banyak mengamalkan ketaatan-taatan di bulan Syaban sebagai persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Baik. Hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah, pelajaran yang seharusnya disimpulkan atau didapat oleh seorang muslim ketika membaca perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasalam, khususnya berkaitan dengan masuk Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib dan Umar ibn Khattab. Sekali lagi, banyak di antara kita yang hanya membaca kisah sejarah. Setelah itu selesai. iman dia enggak bertambah. Hanya wawasannya yang bertambah. Oh, ternyata ada khilaf ya di antara para ulama tentang bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab. Cerita yang pertama yang berkaitan dengan seorang istri sahabat Amir bin Rabi'ah, yaitu Layla binti Abi Hasmah. Atau cerita tentang masuk Islamnya Fatimah binti Al-Khattab, adiknya Umar bin Khattab, yang kemudian Umar mendengarkan dibacakannya ayat-ayat Allah kepada Umar. Umar membacanya sendiri, kemudian dia masuk Islam dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Tapi apa pelajaran yang akan kita ketahui dari peristiwa tersebut? Silakan dibaca. Nah, bismillah. Dari kitab fikih Sirah Nabawiyah mengulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasul. Karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Hikmah pelajaran dari fase masuk Islamnya Hamzah dan Umar hingga peristiwa Isra Mi'raj. Satu. Telah kita sebutkan bahwa penyebab masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu adalah karena Abu Jahal yang selalu menyakiti dan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keburukan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan kebaikan yang sangat besar bagi Hamzah radhiyallahu anhu. Selain itu, Allah Ta'ala terkadang merahasiakan di balik keburukan itu terdapat kebaikan yang banyak. Maha suci Allah, Zat yang Maha mengetahui hasil akhir dari segala sesuatu yang terjadi. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an. Baik, mungkin bisa dibaca dari Al-Qur'annya, dari An-Nisa ayat 19 sama Al-Baqarah ayat 216. Yang hafal Qur'an tinggal baca. Kutiba 'alaikumul qitalu. La yahillu lakum an tarithun nisa'a karha wa la ta'buluhunna litazhabu bi ba'di ma atakumuhunna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an tukrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan kebaikan yang banyak padanya. Barakallahu fiik. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Zaid bin Abdul Karim Zaid berkaitan dengan ya sesuatu yang kita benci. Peristiwa yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini. Terkadang di balik itu ada kebaikan yang banyak sekali. Abu Jahal menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam. Ternyata di balik itu ada hikmah besar, yaitu masuk Islamnya Hamzah gara-gara Abu Jahal. Yang menjadi penyebabnya adalah kelakuan Abu Jahal yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tidak terjadi, Hamzah biasa-biasa aja. Maka kita perlu mengetahui dengan bimbingan ilahi bahwa takdir Allah itu adalah indah buat kita semua. Allah mengatakan di surat An-Nisa berkaitan dengan suami istri yang terkadang di dalam rumah tangga terjadi ya friksi-friksi yang membuat hidup jadi tak nyaman. seorang istri mendapatkan suami yang lisannya kasar, yang suka mencela. Coba lihat, mungkin hikmahnya memang untuk membersihkan anti dari dosa-dosa. Semua amal keburukan dicatat, semua amal kebaikan dicatat. Mungkin anti akan mendapatkan derajat yang tinggi yang tidak dapat diraih dengan amalan, tapi bisa diraih dengan kesabaran. Suami gak suka sama istrinya, terkadang ada perilaku-perilaku istrinya yang tidak cocok sama dia, yang mungkin bermasalah dengan keluarga akhirnya. Apakah suami akhirnya kalau benci sama istrinya, menceraikan istrinya? Enggak. Allah suruh sabar. Kemudian Allah tutup ayat di An-Nisa ayat 19 ini dengan firman-Nya, fa'asa an takrahu syai'an. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak sekali. Kenapa? Karena kita enggak paham dengan rahasia Allah di akhir peristiwa tersebut. Orang kalau bikin film, kita dulu diajarin film itu mesti terakhir apa ya, lakonnya itu mesti menang. Awalnya kalah gini. Tapi ada di benak kita lakonnya mesti menang. Sudah tertanamkan. Karena orang ingin happy ending. Kita pun ingin happy ending. Apa yang harus kita lakukan? Husnudzan sama Allah. Insyaallah ada kebaikan di sana. Walaupun berat, sulit ya. Ya, kemudian yang di Al-Baqarah. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Namun boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah waktu asli ayat ini. Supaya kita suudzon sama diri kita. Supaya kita tahu dengan keterbatasan kita dalam mencerna suatu peristiwa. Keterbatasan kita dalam membaca satu keadaan umpamanya, sebuah kejadian. Orang kan kebanyakan itu, tatkala ada satu peristiwa terjadi di negeri kita, mereka membacanya hanya dari sisi kenapa itu terjadi, dari sisi materi, tapi tidak menanamkan di hati orang-orang yang terkena musibah hikmah di balik itu. Kalau bicara hikmah, maka bicara iman. Kita beriman kalau ini takdir ilahi. Maka sekali lagi, beberapa kali yang disampaikan, kita memerlukan pembawa acara, berita yang menutup acara tersebut dengan menyebutkan hikmah. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan sebaliknya. Wallahu ya'lam ni iman. Dan Allah mengetahui, kalian gak tahu. Peristiwa yang terjadi di Afghanistan, bagaimana anak-anak tewas dijatuhin bom. Mereka anak-anak yang penghafal Al-Quranul Karim. Mereka tewas. Mereka belum punya dosa yang belum baligh. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Anda tadi melihat bagaimana kondisi orang tuanya menangis, berteriak, ditinggal mati oleh anaknya. Nah, itu sesuatu yang wajar sebenarnya. Tapi kita tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh meratapi mereka yang sudah pergi meninggalkan dunia. Karena kita tahu bahwa Allah tahu. Dan kita tidak tahu. Kita tahu, Allah tahu, kita enggak tahu. Kenapa itu bisa terjadi? Allah bisa saja menghalangi bom itu untuk menimpa mereka. Bisa saja, kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Buktinya tidak terjadi. Mereka tewas semuanya. Tapi yang jelas kita husnudzon, ada hikmah. tatkala kekasih-kekasih Allah diganggu, tatkala orang-orang yang dicintai Allah disakiti, maka Allah mengumumkan perang pada waktu itu. Dan mungkin juga peringatan buat kita, mungkin kita belum kembali kepada Allah, sehingga pertolongan Allah ditunda, karena kita memiliki peran menunda pertolongan Allah itu turun. Tapi yang jelas, apa yang kita benci bisa jadi itu baik buat kita, dan sebaliknya, apa yang kita sukai bisa jadi itu buruk buat kita. Allah tahu, kalian tidak tahu. Baik, yang kedua. Dua, kitab-kitab sirah menyebutkan bahwa harga diri penasismat orang laki-laki yang tidak ingin seorang keluarganya dihina dan disakiti oleh orang lain. Tetapi kemudian Allah melapangkan hatinya untuk menerima Islam. Kemudian ia berpegang teguh dengan tali agama Allah yang amat kokoh ini. Saat lanjutkan. Nah, jadi awal mula seseorang masuk Islam tujuannya untuk selain Allah, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan niat di kemudian waktu. Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya pada zaman dahulu ada sebagian orang yang masuk Islam hanya mengharapkan keuntungan dunia. Sesudah ia berada dalam Islam, maka Islam menjadi lebih ia cintai daripada dunia dan segala isinya. Nah, jemaah, artinya kalau bicara faktor yang mendorong seorang menjadi baik, itu terkadang faktor tersebut ya tidak diridhain Allah sebenarnya. Tapi itu menjadi pendorong dia untuk berada dalam lingkungan tertentu. Seperti Hamzah. Masuk Islamnya itu karena fanatisme terhadap kelompok. Tapi kemudian Allah melapangkan hati Hamzah untuk menerima Islam secara kafah. Anas bin Malik menceritakan bagaimana orang-orang yang masuk Islam. Ada orang-orang yang masuk Islam karena takut. Karena takut diperangin, takut apa, yaudahlah masuk Islam aja lah. Ini awal yang mendorong dia masuk Islam. Ada yang karena harta. Karena Rasul SAW berbagi sama dia harta, akhirnya dia, ya kalau gini bagus nih Islam nih umpamanya. Itu di awal. Tapi setelah dia masuk Islam, setelah dia mendengarkan ayat-ayat Allah, duduk di Masjid Nabawi, mendengarkan petuah dan menyimak nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ iman bersemi. Oleh karena itu jamaah, tidak sedikit orang-orang yang datang ke masjid untuk memata-matai kajian. Dia duduk di masjid sekedar untuk intel lah dikirim oleh kepolisian atau apa. Tapi setelah dia duduk sekali, dua kali, tiga kali, dia berada di lingkungan yang penuh dengan suasana iman. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Dia mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan, berubah jadinya dia. Yang awal tujuannya adalah tidak benar, kemudian jadi benar. Lalu Syekh mengingatkan tentang masalah para penuntut ilmu ini. Kita yang belajar nih. Nah, silakan dibaca. Itu pula seorang penuntut ilmu terkadang awal mulanya ia hanya menginginkan kemegahan dan kemuliaan duniawi. Tetapi semakin hari semakin bertambah pemahaman ilmunya, sehingga ia mengerti bahwa keyakinannya selama ini salah. Oleh karena itu, ia pun bertaubat dan berusaha mengikhlaskan niatnya karena Allah Ta'ala. Maka hal tersebut bermanfaat baginya sehingga semakin baik kondisinya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, dahulu kami menuntut ilmu untuk dunia, maka ilmulah yang menuntun kami untuk akhirat. Sufyan Al-Tsauri mengatakan bahwa Ubaid bin Abi Katib, awalnya kami menuntut ilmu ini tanpa dibarengi suatu niat apapun. Sesudah itu niat baru datang kemudian. Masya Allah, ini nih masalah niat menuntut ilmu. Terkadang anak-anak itu belajar ilmu karena disuruh orang tuanya. Ada anak yang dari hatinya, dia memang mau belajar, dia mau ke pesantren karena dia ingin menjadi orang yang bermanfaat, dia tidak ingin jadi orang bodoh, dia ingin berbagi dengan orang lain setelah dia berilmu. Tapi ada anak-anak, bahkan itu mungkin kebanyakan anak-anak, yang belajar itu karena dorongan orang tua. Orang tuanya keras, anaknya kepingin sekolah lain, katanya kalau sekolah lain abang gak nyekolahkan engkau. Sudah, di rumah aja umpaman. Akhirnya terpaksa dia datang ke sekolahan, datang ke pesantren. Lambat laun, di pesantren dia belajar. Awal yang dia pelajari hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tahun pertama belajar, ya, anak ingat ketika anak belajar di tahun pertama, biasa aja. Tahun kedua belajar, biasa aja. Nanti lambat laun, kita semakin faham. Karena hakikat ilmu itu adalah mengantarkan pemiliknya kepada rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu yang mengantarmu kepada rasa takut. Jadi biasa kalau ada orang dipaksa belajar. Bahkan ada orang yang masuk surga dengan rantai, ditarik dengan rantai. Udah masuk, silahkan lanjutkan perjalananmu. Maka kalau ada orang-orang yang belajar ilmu, ya mungkin sekarang ada yang belajar ke Madinah. Kenapa? Ya Madinah itu kan, apa kalau orang diterima di prestis buat dia, apalagi ada gelarnya LC umpamanya. Jadi sesuatu yang diharapkan oleh banyak orang. Sehingga mereka belajar kuliah di sana, mungkin awal tujuannya hanya untuk dapat LC. Hanya mungkin untuk dapat MA, hanya untuk mendapatkan doktor. Mungkin awal tujuannya itu. Sampai kapan? Ada yang di tengah jalan tujuan itu berubah. Enggak. Dia ngerti enggak boleh. Ulama-ulama dahulu aja mereka nuntut ilmu karena ilmu, karena dunia di awalnya ya, sebagian di antara mereka. Namun karena memang hidayah ilahi. Maka itu yang mengantarkan kita. Jadi perlahan-lahan dirubah niatnya. Ada ibu-ibu mungkin yang datang kajian, kenapa? Yuk datang kajian, kenapa? Ya Allah malas di rumah, gak ada kerjaan, ahsan duduk kajian. Mungkin itu tujuannya. Mungkin ada sebagian yang datang kajian, ya daripada nungguin anak-anak di sekolah, kosong, ahsan ikut kajian. Tapi lama-kelamaan, ketika belajar, akhirnya dia ngaji lillahi ta'ala. Artinya niatnya itu memang untuk mengangkat kebodohan dari diriku sendiri. Agar lebih faham apa yang Allah inginkan dari aku. Maka seperti Hamzah yang awal masuk Islamnya, tadi disebutkan. Hanya fanatisme. Bukan dia yakin ini asal Islam yang benar, agama yang benar dia pelajari. Enggak. Tapi setelah itu Allah lapangkan dadanya, dia menjadi Islam dengan sempurna. Itu kejadian di masa sahabat banyak sekali yang seperti itu. Tapi kemudian mereka menjadi orang-orang pembela Islam. Baik, yang ketiga. Tiga, sesungguhnya fanatisme kesukuan tidak selamanya tercela. Jika fanatisme kesukuan ini diberdayakan untuk kepentingan agama dan untuk meninggikan kalimat Allah serta melawan kezaliman, maka fanatisme ini menjadi suatu yang sangat bagus. Nah, kalau kita lihat, orang kalau fanatis terhadap satu kelompok, bisa jadi kefanatikan dia itu berbahaya secara umum, tapi ternyata ada yang bisa diambil manfaatnya. Pada waktu umat Islam berperang melawan Romawi atau Persia, itu sempat pasukan umat Islam terpukul mundur. Akhirnya para sahabat musyawarah. Kita nih bisa mundur itu gara-gara kabilah mana? Ketika kabilah itu bercampur baur. Jadi gak ketahuan kelemahan umat Islam ini ada di sebelah mana nih. Di fulan, di kampung, di suku fulan, suku mana, gak ketahuan. Akhirnya panglima perang pada waktu itu, Khalid bin Walid atau Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah atau yang lainnya, mereka membagi pasukan sesuai dengan kesukuan. Supaya terlihat suku mana yang lemah. Ternyata hal itu membuat semua suku tidak ingin suku dia dikatakan penyebab kekalahan. Akhirnya semua berjuang mati-matian dan umat Islam menang. Jadi kesukuan itu kalau diarahkan kepada yang positif jadi positif. Orang ingin membangun negerinya umpamanya. Umpamanya orang Madura. Dengan kesukuan yang anak ingin menjadikan Madura ini umpamanya sebuah negeri yang indah, yang penuh dengan aroma keimanan umpamanya. supaya tahu orang Madura ini orang baik-baik umpamanya. Kalau tujuannya untuk kebaikan enggak ada masalah. Tapi kalau tujuannya untuk keburukan tentunya enggak boleh. Kemudian disebutkan di sini bagaimana Allah Jalla Jalaluh memilih bangsa Arab, memilih jazirah Arab ini untuk menjadi tempat bertolaknya risalah terakhir ini. Di antara sebab yang pernah kita sebutkan adanya fanatisme kabilah di antara mereka. Mereka benar-benar menjaga. Apabila sudah meyakini, mereka benar-benar menjaga. Itu fanatisme yang ada. Dan ketika fanatisme itu hilang, ya tentunya kita akan lihat orang-orang bodoh akan mencela Rasulullah SAW, mencela Nabi. Tapi Abu Talib, karena fanatisme dia, dia menjaga Nabi SAW. Mati-matian. Kemudian disebutkan sebuah ayat ya. Ini tiga. Nah, ini sebenarnya firman Allah di surat Hud ayat 91. Coba dibaca. Surat Hud ayat 91. Bagaimana kaumnya Nabi Hud? Afwan, bukan Nabi Hud ini, Nabi Syuaib. Bagaimana kaumnya Nabi Syuaib menantang nabinya? Inna tatamanna lanaraka fina dha'ifa walaula rahmatuka larajannak wama anta 'alaina bi'aziz. Mereka berkata, politik mungkin. Apa yang menyebabkan mereka enggan untuk menyakiti Nabi Syuaib? Kabilahnya, keluarganya. Mereka mengatakan, walaula rahtuk la rajamna. Kalau bukan karena keluargamu, kami sudah rajam, sudah lemparin batu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau terjaga takut dengan keluarga Nabi Alaihissalatu Wassalam? Dan itulah yang menjaga. Jadi ini hikmah sebenarnya. Jadi fanatisme kelompok apabila untuk kebaikan, gak ada masalah. Bukan untuk mengkotak-kotakkan, bukan. Tapi untuk menumbuhkan kebaikan di kelompok tersebut. Tep. Yang keempat. Keutamaan membela Rasulullah SAW. Sebab berkat pembelaan yang sangat mulia ini, Allah Ta'ala membuka pintu hati Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu sehingga ia menerima hidayah masuk Islam. Nah, ini Hamzah membela Nabi sebelum Islam. Allah kasih pahala buat Hamzah, ditetapkan dia di atas Islam dan dia menjadi Sayyidus Syuhada. Maka kita umat Islam yang sudah Islam, apa bentuk pembelaan kita untuk Nabi alaihissalatu wassalam? Allah mengatakan illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak membantunya, Allah sudah bantu dia. Kalau kalian tidak menolongnya, sesungguhnya Allah sudah menolong dia. Jadi kita kalau ingin mendapatkan kemuliaan, tolong agama Nabi alaihissalatu wassalam. Sebarkan agama ini, amalkan dalam kehidupan kita. Ketika itu Allah akan memberikan fadilah dan rizki yang paling agung jamaah. Tatkala antum bisa tetap di atas keimanan. Hamzah akhirnya jadi seorang beriman. Baik, yang kelima. Dari kisah Laila binti Abi Hatmah, istri Amir bin Rabi'ah, kita mendapatkan sebuah pelajaran penting bahwa kita tidak boleh putus asa akan keimanan seseorang, sekalipun ia sangat memusuhi Islam atau banyak melakukan kemaksiatan. Contohnya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang sebelumnya sangat menjadi musuh besar bagi kaum muslimin, sehingga Amir bin Rabi'ah merasa yakin bahwa Umar tidak akan masuk Islam, sampai keledai milik ayahnya Al-Khattab masuk Islam terlebih dahulu. Akan tetapi Allah Ta'ala telah menakdirkan hidayah bagi Umar radhiyallahu anhu sehingga ia menjadi salah satu tokoh yang paling besar jasanya bagi Islam. Subhanallah. Kita ini kembali kepada ayat di surah Al-Baqarah tadi. Ketika Allah mengatakan wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu. Sebesar apapun dosa seseorang, apalagi dia punya dosa mungkin terhadap dakwah, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia menyakiti para sahabat, mengganggu para sahabat, sehingga Amir bin Rabi'ah putus asa, enggak mungkin masuk Islam sudah. Dalam bayangan dia, orang seperti ini masuk Islam kayaknya enggak mungkin. Sampai masuk Islam, keledainya Khattab, keledai ayahnya. Tapi ternyata, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang membolak-balikkan hati. Orang yang dari lahir Islam, tumbuh Islam, besar Islam, ada yang mati murtad, ada. Kita pun tidak merasa aman yang lahir Islam. Semoga Allah yakhtim lana bi husnul khatimah, menutup kita dengan husnul khatimah. Maka sebagaimana kita tidak ada jaminan kita akan mati Islam, orang pun yang memusuhi Islam tidak ada jaminan dia mati kafir. Bisa jadi dia mati Islam. Maka tugas kita, jangan berputus asa. Melihat fulan, ini fulan yang pernah menyakitin ana, mana mungkin masuk Islam? Mungkin masuk Islam. Karena Allah Rabbnya. Dan Allah Ar-Rahman Rahim. Allah yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya di barat, memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Dan Allah yang menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Maka kisah ucapan Amir bin Rabi'ah, kita ambil pelajaran. Jangan putus asa antum. Jangan pesimis. Seorang muslim optimis menghadapi masa depan. Tapi yang keenam. Ada pelajaran berupa pentingnya mendoakan orang non-muslim agar mendapatkan hidayah, khususnya bagi seseorang yang akan mempunyai pengaruh positif bagi kaum muslimin. Betapapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan berbagai sarana dan cara untuk berdakwah, beliau pun tidak lupa berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kaumnya secara umum atau untuk tokoh tertentu agar mereka mendapatkan hidayah. Nah, doa. Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Kalian minta kepadaku, aku berikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa secara khusus buat Umar bin Khattab. Beliau meminta hidayah buat umatnya, memohonkan ampun untuk umatnya. Tapi ada doa-doa spesial yang beliau baca untuk orang-orang tertentu yang memang kebaikannya atau masuk Islamnya dia akan berpengaruh kepada umat. Maka kita harus memanfaatkan hal ini. Pemimpin, kita tahu pemimpin. Baiknya seorang pemimpin akan berpengaruh kepada rakyatnya. Di sini rahasia dari kenapa sebagian ulama salaf, Fudail bin Iyad, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan, "Law kanat li da'watun mustajabah, la ja'altuha lil imam." Andai kata aku memiliki satu doa mustajab, satu, aku akan berikan kepada imam, kepada pemimpin, kepada penguasa, kepada pemerintah. Karena kebaikannya dia, kebaikan untuk hamba dan negeri. Maka kita sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan untuk meniti jalan beliau, maka doakan orang-orang khusus kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, keluarga kita. Ada seorang ustadz di kampung, ada seorang tokoh di masyarakat, ada pemimpin yang semoga dengan mereka mendapatkan hidayah dari Allah, hidup kita jadi tenteram. Dan negeri ini menjadi lebih indah. Terkadang kita malas berdoa. Yang terjadi adalah mencela dan mencaci maki. Apa manfaat yang didapatkan oleh kita dan oleh umat dengan celaan dan caci maki? Menyebarkan berita hoak kadangkala. Antum doakanlah. Mungkin ada pemimpin yang antum tidak pas sama dia. Mungkin antum melihat mudarat ini seorang pemimpin terhadap umat, doakan. Semoga Allah membuka pintu hatinya dan dia menjadi orang yang baik. Wallahi jamaah, kita enggak tahu. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan Abu Jahal dalam doanya. Masa kita enggak menyebutkan orang-orang penting di sekitar kita? Taib, yang ketujuh. Sesungguhnya kewajiban membenci orang kafir bukanlah karena pribadinya, tetapi disebabkan akidah batil yang ia bawa. Pelajaran ini kita peroleh dari anjuran untuk mendoakan orang kafir agar mendapatkan hidayah. Sebab jika Anda membenci seseorang karena pribadinya, maka Anda tidak menyukai kalau ia mendapatkan kebaikan. Tetapi jika Anda membencinya dikarenakan suatu perkara, maka Anda membencinya selama perkara itu ada padanya. Akan tetapi jika ia telah meninggalkan perkara itu, maka Anda akan mencintainya dan mendukungnya. Barakallahu fi. Jadi kebencian kita kepada orang-orang kafir itu bukan karena kepribadian dia, tapi karena adanya pemikiran, adanya keyakinan yang tidak benar pada diri dia. Pada diri orang. Anda benci sama antum, kenapa? Karena ini ada pada antum. Ada yang mengatakan kita benci karena amalannya. Kita benci karena amalannya dan orang yang membawa amalan tersebut atau keyakinan tersebut. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya mengatakan kepada orang-orang kafir, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian, dari orangnya, dan dari kekufuran kalian. Tapi sekali lagi, kebencian kita kepada mereka itu karena ada satu masalah di tubuh mereka, di hati mereka. Ini supaya jelas, jangan sampai kita, ana sama orang kafir, ya benci sama kekufurannya, sama orangnya enggak. Ya orang yang membawa kekufuran, kita benci karena kekufurannya. Orang yang membawa kekufuran, kita benci karena kekufurannya. Antum kafir, ana benci antum. Antum non-muslim, ana benci antum. Ini bukan masalah pribadi, bukan masalah keyakinan. Ketika antum menjauhi keyakinan yang menyimpang itu, maka kita akan cinta. Bahkan yang ada doa. Seorang akan mendoakan mereka. Cuma ini yang terkadang kita lupa untuk mendoakan. Siapapun yang ada di sekitar kita, yang mungkin tidak satu jalan, yang mungkin dia menyimpang jalannya, bengkok jalannya, doakan dia, benci dia atas kebengkokan dia yang ada pada dirinya. Tapi kita bisa jadi cinta itu atau kebencian itu berbalik menjadi cinta. Tatkala orang itu jadi meninggalkan keyakinan-keyakinan yang tidak benar yang diyakini dia. Baik, dilanjutkan. 8. Anjuran untuk membuat orang kafir sedih dan jengkel, tetapi tanpa menyantroni orang tersebut. Pelajaran ini diperoleh ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu segera mengumumkan. Nah, Afwan, ini terjemahan menyantroni ini mungkin kurang tepat. Mendatangi artinya. Ya, berarti bukan mendatangi. Karena bahasa Arabnya tidak. Salat di dekat Ka'bah. Perbuatan Umar tersebut membuat orang-orang Quraisy merasa sedih dan cemas yang luar biasa. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wala yaqauna mawfi ay yaghyubul kuffara wala yanaluna min adin nailan illa kutibalahum bihi amalun salih. Dan tidak pula mengidap suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir. Dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh. Melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Nah, ini ada kurang di terjemahannya ya. Di buku bahasa Arabnya ada tambahan satu ayat lagi. Yaitu potongan ayat di surat Al-Fatah. Ayat 29. Ketika Allah mensifatin umat Nabi Muhammad SAW di surah Al-Fatih ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Kemudian di akhir ayat, yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kufar, agar orang-orang kafir jadi kesal. Ya, artinya membuat kesal orang kafir tanpa mendolimin mereka itu menjadi maksud seperti kejadian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Namun jangan sampai konyol. Yang pertama, jangan sampai melampaui batas mendzalimin, jangan sampai antum konyol. Karena peristiwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang pernah kita baca, bagaimana beliau datang ke orang-orang kafir membacakan Al-Qur'an Karim, orang-orang kafir marah pada waktu itu, tapi akhirnya membahayakan diri beliau. Sehingga ketika Abdullah bin Mas'ud ingin mengulangi perbuatannya, kata para sahabat, enggak perlu. Laqad asma'tahuma yughidhuhum aw ma yakrahun. Engkau sudah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang membuat mereka jengkel dan kesal. Jadi itu termasuk maksud dari kita menunjukkan indahnya Islam. Orang-orang kafir enggak suka. Maka terus terang, mungkin sebagian orang kafir enggak suka melihat wanita berkerudung besar. Mungkin di airport ngelihat orang pakai gamis, pakai surban, atau pakai peci. Mereka enggak suka melihat seperti itu. Ana masih ingat dulu. Ketika ana di pondok, udah ngajar, ada seorang ustaz ngajak fitness. Ana ikut fitness di sebuah tempat di Jember sini dulu. Selesai fitness, ana mandi, mau maghrib nih. Ana turun dari tempat fitness itu selalu pakai sarung, pakai baju, dan kopiah. Apa yang terjadi? Apa istilahnya? Instruktur. Instrukturnya itu muslim strukturnya. Dia setelah berapa datang. Mas, kalau bisa keluar dari sini jangan pakai sarung, mas. Setelah itu anda tinggalkan mereka. Ini masalah ini sudah. Karena bosnya gak suka. Mereka tidak suka ada atribut Islam. Dan ini yang kita lihat sekarang. Ketika umat Islam semakin menggalakkan, menunjukkan keislaman mereka dengan atribut-atribut Islami, itu orang-orang kafir tidak suka. Munculnya bait puisi Sukmawati kemarin itu. Salah satunya karena itu. Karena melihat Indonesia kok berubah. Kok tahu-tahu banyak cadar. Kok tahu-tahu banyak dulu cadar yang dikenal ninja, macam-macam. Celaan-celaan itu ternyata tidak membuat mereka yang pakai cadar membuka cadarnya. Tapi ternyata tekanan itu membuat para muslimah semakin enjoy pakai cadar. Semakin tahu kalau ini ternyata yang dimaksudkan. Jadi kekesalan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Yang didapat ya oleh mereka dalam hati mereka, karena kita melakukan suatu kebaikan, gak ada masalah. Kita tidak mendzalimin mereka. Kita hanya menunjukkan keislaman kita. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menunjukkan keislamannya. Kenapa antum malu menunjukkan keislaman antum? Dan mereka gak suka ada atribut Islam. Aduh. Makanya mereka lebih suka ada atribut Nasara, umpamanya. Acara-acara tertentu. Maka usahakan umat Islam, ya atribut Islam tampakkan untuk menunjukkan kalau ana muslim, ana muslim. Bagaimana kalau kita punya usaha? Kita kalau punya usaha toko, kalau ada atribut Islam di toko, Ustaz, kayaknya nggak beli mereka, Ustaz. Umpamanya seperti itu. Ya kalau masalahnya masalah nggak beli, tapi yang perlu kita tunjukkan adalah bahwasanya nahna muslimin, tunjukkan kita Islam. Mereka mau marah, mereka enggak suka sama kita, mereka benci sama kita, tapi tunjukkan nahnu muslimun, kita orang-orang Islam. Mereka mau kesal, ya ana memang kepingin antum kesal. Umar bin Khattab kepingin orang kafir kesal. Nah, baik. Yang kesembilan. Sembilan. Pengakuan terhadap orang. Ini pelajaran yang kita petik dari Umar radhiyallahu anhu yang menyebut-nyebut keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atas kaum muslimin dan mengakui kelebihannya. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Mazina a'izzatan minzu aslama Umar." Kami senantiasa punya harga diri atau menang semenjak Umar masuk Islam. Nah, ini jemaah, kita itu jangan nutup-nutupin kebaikan orang lain. Kita tidak boleh mengakuin kebaikan yang dilakukan orang lain untuk diri kita. Oh, ini ana nih, padahal bukan antum. Yang kedua, peran orang lain jangan ditutupin. Kita itu berikanlah penghargaan kepada mereka. Menghargai orang lain itu bukan berarti merendahkan diri antum, enggak. Tapi menghargai orang lain itu termasuk sebagai bentuk syukur antum kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita tahu la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Karena tabiat manusia itu ingin dia yang tampil. Ingin ana yang tampil. Ingin menunjukkan diri dia. Sehingga penyakit hati ini yang menyebabkan kadangkala banyak teman-teman yang udah pada ngaji jadi ribut. Maka tunjukkan fulan, fulan memang ini fulan yang umpamanya katakan fulanah ini sebagai kreator untuk kajian ini. Dia tuh usulan dia pada waktu itu, dia yang capek, dia yang lelah. Itu penghargaan buat dia. Oh, fulana ini Masya Allah. Dulu kita gak bisa kajian di masjid ini. Alhamdulillah, fulana yang lobby sana, ngelobby sini, akhirnya sukses. Antum ucapkan itu. Ini bentuk pengakuan terhadap kelebihan dia. Bukan untuk memuji dia di depan dia, enggak. Kita nyebutkan kepada orang tentang kebaikan fulan. Karena yang banyak terjadi menyebutkan keburukan fulan dan bukan kebaikan fulan. Artinya teman kita, oke lah dia manusia. Dia mungkin dalam satu hal mungkin melakukan kesalahan. Tapi tetap akui kebaikan dia umpamanya. Dia punya peran. Umar Khattab punya peran. Terlambat masuk Islamnya dia. Umar dulu yang suka menyiksa. Umar dulu suka menyakiti. Tapi Abdullah bin Mas'ud menyebutkan sebuah nilai positif Umar bin Khattab. Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kita jadi punya harga diri sejak Umar masuk Islam. Baik. Dilanjutkan yang ke-10. Faktor awal yang menyebabkan Umar radhiyallahu anhu masuk Islam adalah ketika ia mendengar beberapa ayat Al-Qur'an. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Al-Qur'an yang mulia ini terhadap hati manusia. Imam Al-Hakim Abu Nu'aib mengomentari riwayat yang mengisahkan keislaman Umar radhiyallahu anhu. Kisah ini meskipun ada perbedaan di antaranya secara redaksional, akan tetapi semuanya bersepakat bahwa sesuatu yang membuat Umar tertarik kepada Islam adalah karena suara Al-Qur'an yang telah mengetuk pendengarannya. Barakallahu fik. Sehingga menyentuh kalbunya. Nah, kita lihat masuk Islamnya Umar. Walaupun ada kisah-kisah redaksi-redaksi yang berbeda-beda. Tapi yang terkuat, ada kesepakatan di sana bahwa Umar masuk Islam setelah mendengarkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Apakah itu surat Thaha, sebagaimana dalam kisah Fatimah binti Khattab. Di sini Syekh ingin menyebutkan, Al-Quran ini memiliki pengaruh yang baik buat hati manusia. Maka sampaikan Al-Quran Al-Karim. Ketika berceramah, bacakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Karena ada penceramah-penceramah yang dari awal sampai akhir, ayat yang dia baca mungkin cuma satu. Lebih banyak omongan karangan dia. Dari awal sampai akhir dia ngarang. Ngarang, ya dia menyusun khutbahnya dengan cara yang bagus, ya retorikanya bagus. Tapi ayat Quran jarang sekali dia baca. Antum mau berdakwah kepada siapa? Berdakwah kepada orang-orang non-muslim atau kepada orang Islam? Dalam semuanya, sesungguhnya Al-Quranul Karim adalah materi yang paling indah untuk disampaikan. Daripada, ya tadi, satu jam ceramah hanya satu ayat. Hadis setengah hadis. Satu ayat setengah hadis. Sisanya hanya obrolan dia saja. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk peduli kepada Al-Quranul Karim. Beliau diperintahkan oleh Allah, utlu alaihim. Utlu, bacakan kepada mereka. Disuruh membacakan Al-Quranul Karim kepada mereka. Maka kita sebagai pendakwah, bacakan. Antum gak hafal, baca gak apa-apa. Karena ceramah ini bukan sok ya. Pinter-pinteran, enggak. Oh ini hafal ayatnya, ini hafal itunya, hafal itu. Oke, itu memiliki pengaruh kepada orang-orang. Tapi tujuannya ketika antum tidak hafal, bukan berarti antum enggak boleh membuka Al-Qur'an Karim. Buka Qur'annya. Disebutkan dalam surat ini, ayat ini, sampaikan. Supaya mereka tersentuh hatinya. Karena Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang beriman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, tambah keimanan. Maka perlu kita kembali kepada Al-Qur'an Karim. Itulah cara berdakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair ketika berdakwah kepada As'ad bin Zurarah, kepada Sa'ad bin Mu'ad. As'ad bin Zurarah mengatakan, "Ni Sa'ad bin Mu'ad ni datang. Kalau sampai dia masuk Islam, insyaallah akan banyak yang masuk Islam dari kaumnya." Sa'ad bin Mu'ad datang dengan amarah, dengan emosi. Kemudian ketika marah-marah, Mus'ab bin Umair mengatakan, "Awama tajlis tasma?" Apa kamu enggak mau duduk, kau dengarkan? Kalau cocok, tafadhal, tapi kalau enggak cocok, kita akan berhenti, enggak akan mendakwain kau lagi sini. Duduk Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, "Laqad ansafta." Ah, kalau gini fair nih. Kalau ana cocok ana terima, enggak cocok ana ubarin nih, kata dia. Ya udah, duduk dengerin. Dibacakan ayat-ayat Allah, masuk Islam. Abu Dzar bagaimana masuk Islam? Kemudian astaghfirullahaladzim, Amr bin Tufail Ad-Dawsi, Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Dibacakan ayat-ayat Quran, suruh tunjukkan apa itu Islam. Kemudian Najasyi, bagaimana dia setelah mendengar Ja'far bin Abi Thalib membacakan awal surat Maryam. Dibacakan tuh. Tapi memang kita kadang kala kalau dengar ceramah isinya qala Allah, qala Rasul, bosan. Dari tadi qala Allah, qala Rasul. Mana qulta? Mana perkataan dan ucapanmu? Maka perlu kiranya kembali kepada ini sehingga terbentuk orang-orang memang yang mereka dengar adalah firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tab yang ke-11. Jika Umar radhiyallahu anhu masuk Islam dan pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam, ia kemudian mengetuk pintu. Maka para sahabat takut melihat Umar sedang mengetuk pintu karena mereka belum mengetahui bahwa Umar telah masuk Islam. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang beranjak membukakan pintu dan menarik kerah baju Umar. Pada saat itulah Umar radhiyallahu anhu menyatakan keislamannya dengan bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Ketika para sahabat radhiyallahu anhu mendengar pernyataan Umar itu, seketika mereka bertakbir. Begitulah seharusnya ketika kita mendengar atau melihat sesuatu yang menggembirakan, hendaknya kita bertakbir. Tidak bertepuk tangan seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang meniru orang non-muslim. Barakallahu fiik. Kita lihat nih. Memang umat Islam beda lah. Kita perlu menunjukkan ini. Ketika kita suka dengan sesuatu, yang banyak kan tepuk tangan. Tapi ternyata yang disunahkan itu bertakbir. Tanpa disuruh. Takbir! Orang Allahu Akbar. Takbir seharusnya enggak. Ketika memang itu sesuatu yang menyenangkan buat kita, maka katakan Allahu Akbar. Orang akan ikut bro. Dan itu terjadi di masa Rasulullah SAW dan kita tidak ya hindarin tepuk tangan lah. Karena memang bukan kebiasaan umat Islam sejatinya. Ada tasfiq disebutkan, nanti Syekh akan menyebutkan di sini tentang bagaimana tasfiq bertepuk tangan itu untuk wanita ketika mengingatkan imamnya salah. Tepuk tangannya, punggungnya ditepuk supaya imamnya sadar, oh ada yang salah nih, seperti itu. Baik, di sini beliau menyebutkan tentang fatwa Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan tepuk tangan. Silakan dibaca. Bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang hukum bertepuk tangan dan suwitan atau bersiul sebagaimana yang dilakukan sebagian orang di dalam pesta-pesta dan semacamnya. Dia menjawab, kebiasaan ini nampaknya diambil dari tradisi orang-orang non-muslim. Oleh karena itu tidak baik bagi orang Islam melakukannya. Jika ia kagum terhadap sesuatu, hendaknya bertakbir atau bertasbih kepada Allah Ta'ala. Tetapi takbir ini tidak dilakukan secara bersama-sama, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Tetapi hendaknya ia lakukan sendiri-sendiri. Adapun bertakbir atau bertasbih secara jama'i yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menakjubkan, hal itu tidak saya temukan dasar hukumnya. Barakallahu fiik. Masya Allah, lihat bahasanya Syekh Utsaimin ya. Beliau ketika ditanya tentang tepuk tangan ya, beliau indah sekali bahasanya mengatakan bahwasanya apa boleh katakan di sini, annahu mutalaqqa min ghairi muslimin fi ma yadhhar, kayaknya ini dari orang kafir nih, ini yang nampak sekarang buat aku. Itu kebiasaan-kebiasaan mereka, maka kita tidak boleh mengikuti mereka sebenarnya. Walaupun terkadang umat Islam memang mengikuti orang Nasara dan Yahudi, mereka menjadi kiblatnya. Maka kita bertakbir, kita bertasbih tanpa bareng-bareng. Orang yang takbir aja, sahabat ketika itu spontanitas mereka. Enggak ada yang nyuruh takbir. Satu mengatakan Allahu Akbar, semuanya Allahu Akbar, kemudian bertakbir untuk seperti itu. Nah, dilanjutkan. Dalam riwayat yang kuat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberitahukan orang-orang kafir tentang kisah Isra dan Mi'raj, maka ada di antara mereka ada yang bertepuk tangan dan ada pula yang meletakkan tangan di atas kepala tanda keheranan terhadap apa yang mereka anggap sebagai kebohongan. Jadi bertepuk tangan sebagaimana dalam peristiwa ini adalah kebiasaan orang-orang musyrik. Masalah ini akan dibicarakan lebih lanjut pada pembicaraan terkait dengan kisah Isra dan Mi'raj. Dan akan kita bicarakan pula tentang perbedaan antara bertepuk tangan dalam ibadah dan bertepuk tangan dalam kebiasaan sehari-hari. Barakallahu fiik ya. Ini nanti akan dibincangkan tentang bertepuk tangan. Kalau itu kebiasaan, boleh enggak? Ini tradisi, tidak ada urusan dengan ibadah. Bukan sesuatu yang menakjubkan dalam urusan agama. Umpamanya main bola, ada sesuatu yang menakjubkan, kemudian mereka tepuk tangan. Ini menjadi permasalahan yang dibincangkan oleh para ulama, karena itu bukan masuk ibadah. Tapi kalau ibadah, jelas kita enggak boleh. Kita tidak boleh beribadah dengan cara bertepuk tangan. Tapi kalau kebiasaan tadi disebutkan, ada orang yang umpamanya main voli, kemudian menyemes, kemudian mereka bahagia ya, lalu mereka tepuk tangan. Sebagian ulama membolehkan itu kalau babnya bab adat, bukan bab ibadah ya. Untuk sesuatu yang menakjubkan dalam urusan agama, maka kita bertakbir dan bukan bertepuk tangan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita nanti akan masuk ke pembahasan tentang peristiwa pemboikotan menyeluruh dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungsi di Syaib Abi Thalib ya. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita lanjutkan. Silakan. Ustaz, ya. Itu yang di halaman 201 nomor 11 paragraf pertama di ujungnya Ustaz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang beranjak membukakan pintu dan menarik kerah baju Umar. Seperti itu memang terjemahnya Ustaz. Iya. Menarik kerah baju. Iya. Jadi memang di seperti orang yang sedang apa? Ditarik lehernya ya. Jadi di bahasa Arabnya nih, ana bacain yang nomor 11. Nah, disebutkan di sini fadhahabar Rasul SAW. Maka Nabi SAW beranjak ketika sahabat pada ketakutan. Nabi SAW wafataha lahul bab. Dan Nabi SAW membukakan pintu untuk Umar. Wajadabahu min thawbih. Kemudian ditarik Umar di bajunya. Dan biasanya kalau yang ditarik orang itu ya kerah baju depannya ya. Itu yang biasanya ditarik. Itu bahasa Arabnya. Nah, kemudian kenapa yang membuat heran kenapa? Ini kayak marah gitu Ustaz. Ya, artinya kan para sahabat ketika itu berpikiran Umar ini kan orang yang paling apa? Paling menakutkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemberani di antara para sahabat. Beliau menunjukkan itu kepada Umar, ternyata Umar sudah masuk Islam. Dan kalau Umar berkeinginan sesuatu yang buruk, maka biasanya orang ketika ditarik kemudian ditanya mau apa, itu jadi lemas. Jadi sebelum orang itu menyerang, ketika dia diserang terlebih dahulu, itu dikenal sebagai menyerang itu pertahanan yang paling bagus katanya. Dengan menyerang kita menahan. Dan Nabi SAW melakukan itu, ya ditakutkan memang Umar sudah mendengar, sudah bocor tentang rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dia mau menyakitin para sahabat. Dan Nabi tidak tahu dengan yang gaib. Nah, seperti itu kiranya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sehari setelah hari nahar Idul Adha, ketika berada di Mina, kita besok akan tinggal ke Taif Bani Kinanah, tempat di mana mereka membuat permufakatan kekafiran. Taif Bani Kinanah ini dikenal pula dengan sebutan Al-Muhasab. Di tempat ini, kaum Quraisy dan kaum Kinanah melakukan persekongkolan untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk tidak saling melakukan akad nikah dan bertransaksi jual beli dengan bangsa Quraisy sebelum mereka rela menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Quraisy. Nah, ini salah satu cara yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk menahan lajunya dakwah Rasul SAW. Mereka berusaha untuk membujuk Abu Talib, tapi tidak sukses. Mereka berusaha untuk menukar Nabi Muhammad SAW dengan orang lain, tidak sukses. Mereka berusaha untuk memberikan penawaran apa sih yang diinginkan, harta, yang diinginkan kedudukan, yang diinginkan tahta, wanita kita akan kasih. Ternyata mereka tidak sukses dalam semua itu. Kemudian masuklah Umar kepada Islam. Masuklah Hamzah ke dalam Islam. Menyebabkan umat Islam memiliki kekuatan. Sehingga sudah sulit bagi orang-orang musyrikin untuk menekan Nabi SAW, menekan keluarganya. Apa yang dilakukan? Udah. Mereka bersepakat dengan kelompok mereka sendiri untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Rasulullah SAW ketika pulang haji, beliau mengatakan kepada para sahabatnya setelah hari nahar, ya, hari haji itu, beliau mengatakan besok kita akan singgah di Khaif Bani Kinanah, haitsu taqasamu al-kufr. Diingatkan sama Nabi, tempat ini nih dulu mereka bersepakat, bersekongkol atas kekufuran untuk memboikot Nabi dan para sahabatnya. Yang muslim dan yang kafir sebenarnya. Jadi kalau bicara tentang Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim yang diboikot itu bukan cuma yang Islam. Yang Islam dan yang kafir. Kenapa? Karena mereka mengetahui adanya fanatisme yang menyebabkan Bani Hashim itu belain Nabi SAW. Jadi kalau yang diboikot itu yang Islam saja, maka umat Islam dari kalangan Bani Hashim, dari kalangan Bani Abdul Muttalib akan mendapatkan dukungan dari yang kafir di antara mereka karena fanatisme kelompok yang ada pada diri mereka. Nah, dibaca. Di dalam hadis tersebut menunjukkan riwayat asli dari kisah ini. Sementara riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam kitab-kitab sirah merupakan syarah penjelasan atas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, bahwa kaum Quraisy dan Kinanah telah melakukan pemufakatan kekafiran. Artinya, bahwa ketika kaum Quraisy mengetahui pengaruh yang besar bagi masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhu, sehingga Islam menyebar ke kabilah-kabilah di Mekah, serta kesepakatan Bani Muthalib dan Bani Hashim, keluarga besar Rasulullah SAW, baik mereka yang sudah masuk Islam atas dasar keimanannya maupun yang masih kafir atas dasar fanatisme keluarga untuk membela dan menjaga Rasulullah SAW. Maka ketika Quraisy mengetahui hal tersebut, mereka pun melakukan pertemuan dan akhirnya bersepakat untuk tidak mengadakan hubungan tali pernikahan atau bisnis dan tidak akan berbicara dengan mereka sebelum mereka rela menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka. Untuk mengokohkan kesepakatan tersebut, maka poin-poinnya mereka tulis dalam satu lembar atau papan, lalu mereka gantungkan di tembok sabah. Barakallahu fiik. Jadi kesepakatan mereka yang disebutkan di sini ada tiga poin penting sebenarnya. Yang pertama, untuk tidak mengadakan tali pernikahan. Udah, enggak ada menikah sama anak keturunannya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Yang kedua, memutuskan hubungan bisnis. Tidak ada jual beli. Sama Bani Hashim tidak ada jual beli. Kita tidak akan menjual dan kita tidak akan membeli dari mereka. Dan ini yang berat. Kalau masalah nikah, aman. Kalau masalah gak diajak bicara, aman. Yang ketiga poinnya, lu gak usah diajak ngomong mereka. Tapi yang berat, ketika tidak boleh membeli, mereka dilarang untuk membeli barang mereka. Dan orang-orang tidak membeli barangnya Bani Hashim. Sehingga yang menjadi inti kehidupan manusia itu perutnya. Makan. Dan ini yang hendak disempitkan sama mereka sehingga terpojok Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Mereka ketika terpojok, maka mungkin mereka akan terpaksa menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Ingat, pemboikatan ini buat yang Muslim dan yang kafir. Kalau yang Muslim punya iman, yang Muslim punya iman, artinya keimanan mereka lah yang mendorong mereka untuk tabah dan sabar. Bagaimana Rasulullah SAW senantiasa menanamkan diri para sahabat bahwa orang-orang sebelumnya itu disiksa lebih parah daripada mereka. Tapi kalau yang tidak beriman, apa yang dimiliki mereka? Fanatisme. Apakah fanatisme sederajat dengan iman? Tentunya tidak. Enggak sama. Maka yang diharapkan oleh kaum kafir Quraisy adalah lunturnya fanatisme mereka gara-gara melihat anak-anaknya kelaparan, keluarganya kelaparan. Semua ini gara-gara Nabi Muhammad SAW. Nah, disebutkan bahwasanya semuanya bergabung bersama Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak ikut. Karena dari awal fanatisme dia kepada kelompok itu enggak ada pada diri dia untuk membelain keponakannya. Yang ada malah menyakitin keponakannya. Baik, permulaan pemboikotannya terjadi pada hari pertama bulan Muharram tahun ke-7 kenabian. Jadi masuk Islamnya Umar tahun 5, kemudian tahun ke-6 ya. Kira-kira 2 tahun setelah itu, atau setahun setelah itu, terjadi pemboikotan. Nah, silakan dibaca tentang bagaimana kerasnya pemboikotan ini. Begitu keras embargo yang dilakukan orang Quraisy sehingga terputus pasokan logistik. Mereka tidak membiarkan ada pasokan apapun yang datang kepada keluarga Nabi di Syi'ib Abu Thalib ini. Ibnu Qayyim mengatakan, begitulah Nabi bersama keluarganya terkucilkan dan terisolasi. Mereka diboikot selama 3 tahun sehingga mereka hidup dalam kesulitan yang parah. Karena semua pasokan kebutuhan hidup mereka dilarang masuk, sehingga bayi dan anak-anak menangis. Hingga tangisan mereka terdengar sampai kejauhan keluar lembah tempat pengungsian mereka. Allahu Akbar. Kita lihat nih. Syi'ib itu jalan di antara 2 gunung. Kalau wadi lebih luas, Syi'ib ini jalan tidak terlalu besar. Abu Thalib ada tempat di sana, di situ mereka berkumpul, diboikot sudah. Sampai tangisan anak-anak dan perempuan itu terdengar di luar Syi'ib. Atau di balik gunung. Tujuan bangsa Quraisy jelas. Oleh karena itu sekarang kalau ada embargo untuk sebuah negeri umpamanya, ketika dia di embargo beneran, kalau negeri itu mungkin memiliki pertanian, memiliki sesuatu yang bisa diandalkan, mungkin aman. Tapi ternyata banyak negeri pun yang hidup dari impor. impor. Ketika sebuah negeri tidak mandiri, tergantung kepada impor, dan ternyata negeri-negeri di sebelahnya tidak mau ngimpor kepada dia sesuatu apapun, maka akan kacau negeri tersebut. Apalagi yang diboikot adalah makanan pokok umpamanya, beras umpamanya di negeri kita. Nah, ini yang terjadi. Sekali lagi, tujuan mereka adalah supaya Bani Hasyim menyerahkan Nabi alaihissalatu wassalam. Dan mereka tidak berani membunuh Nabi alaihissalatu wassalam langsung. Enggak berani. Nanti mereka berani ingin membunuh setelah ada kesepakatan sebelum hijrah. Yang membunuh bukan satu orang, tapi yang membunuh semua kabilah. Karena mereka juga tahu, kita enggak ingin perang. Tidak ingin dendam itu ada terus. Kalau mereka menyerahkan Nabi alaihissalatu wassalam dengan kesepakatan, ya sudah. Nabi jadi milik mereka, mereka tidak bisa menuntutnya. Baik, tafadhol. Kondisi sulit seperti itu terus berlangsung sehingga ada sebagian kerabat dari orang-orang yang ikut mengungsi di lembah itu berupaya untuk merusak kapan perjanjian pembebasan itu, untuk menghilangkan kezaliman ini. Tokoh-tokoh terkemuka mereka itu diantaranya adalah Hisham bin Amru bin Al-Harith, Al-Mu'in bin Al-Adi, Zuhair bin Umayyah, Abul Bukhtiri bin Hisham, dan Zam'ah bin Al-Aswad. Mereka semuanya bersepakat untuk merusak papan perjanjian itu. Nah, ada sebuah riwayat. Ini orang-orang non-muslim kadangkala masih ada kemanusiaan di diri mereka. Kita tidak bicara iman, tapi bicara tentang kemanusiaannya, pri kemanusiaan. Yang itu berasal dari dorongan orang-orang Islam yang ada di Syib Abi Thalib, yang punya keluarga di luar sana. Artinya, kondisi keluarga Abu Thalib, Abdul Muttalib dan Bani Hasyim, gak mungkin sudah melakukan negosiasi sama mereka. Karena mereka sudah bikin kesepakatan. Yang kalau ingin bebas dari embargo, selesai. Satu aja, serahkan Nabi Muhammad, selesai. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Maka lobby, ini penting yang lobby. Kadangkala ada orang-orang yang bermain di balik layar. Yang mungkin dia akan mendapatkan pahala besar, orang gak pernah kenal sama dia. Ada orang-orang yang melobby keluarganya sendiri yang bukan dari Bani Hasyim, yang bukan dari Bani Abdul Muttalib. Disebutkan di sini nama-nama orang-orang ini. Ada Hisham bin Amr ibn al-Harith, Mut'im bin Adi, Zuhair bin Umayyah, Abul Bukhturi bin Hisham, Zam'ah bin Aswad. Ini orang-orang punya kedudukan di Mekah. Sehingga paling tidak bisa mendamaikan. Bisa nego tentang apa yang seharusnya dilakukan sama mereka. Dan jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memiliki kesempatan untuk memboikot penduduk Mekah lewat Thumamah bin Utsal. Thumamah bin Utsal itu tidak mengirim makanan. Dia mengatakan ke Thumamah kepada bangsa Quraisy, ketahuilah la ta'tikum hintah, tidak akan datang kepada kalian satu butir gandum pun sampai Nabi Muhammad SAW mengizinkan. Benar, tidak dikirim. Akhirnya orang-orang Quraisy kelaparan di Mekah. Karena mereka bersandarkan kepada impor barang tersebut dari Najd, dari daerah Riyadh sana. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi SAW, melobi. Ini yang terjadi pun ada lobi sebenarnya. Cuma bukan dari umat Islam. Dari umat Islam sebenarnya yang berada di Syi'ab tersebut, yang masuk kepada keluarga mereka yang masih belum Islam. Kadang-kadang lewat situ ada jalan. Nah, silakan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Ta'ala memberitahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan papan pemboikotan itu, bahwa Allah telah mengirimkan rayap untuk memakan semua isi perjanjian yang mengandung kezaliman dan pemutusan hubungan. Hal itu diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya. Lalu ia beritakan kepada kafir Quraisy. Ketika mereka mengetahui kenyataannya seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertambah kufur. Setelah aksi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya yang ikut di pengungsian itu bebas pada tahun 10 kenabian. Setelah berada di tempat tersebut selama 3 tahun. Nah, jadi orang-orang yang 5 tadi disebutkan, Hisham bin Amr bin Harith, Al-Mut'im bin Adi, mereka akhirnya membuat kesepakatan. Sepakatan itu alot sekali. Akhirnya ada berita dari Nabi SAW bahwasanya ada dua riwayat, bahwasanya sahifah, yaitu lembaran yang ditulis, mungkin dari kulit mereka tulis lembaran tentang kesepakatan yang digantungkan di Ka'bah. Nabi memberikan informasi bahwasanya anai-anai, nah di sini apa terjemahannya? Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan rayap, ya rayap disebutkan bahasanya. Taib, rayap atau anai-anai itu telah memakan lembaran itu, bukan lembaran itu semuanya. Riwayat yang pertama mengatakan yang dimakan itu semua yang ada kedolimannya. Tinggal nama Allah yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillahirrahmanirrahim. Riwayat kedua mengatakan bahwasanya semua nama Allah di lembaran itu dimakan rayap. Yang tersisa kedoliman. Maka akhirnya lewat mediasi dari 5 orang tersebut dan orang-orang lainnya, mereka mengagini aja. Kalau yang disebutkan sama Muhammad SAW benar, ya udah berarti bebas mereka. Tapi yang disebutkan Nabi SAW salah, ternyata ceritanya bohong, nggak ada, itu masih tetap lembaran itu masih terjaga, tidak ada perubahan di sana, maka mereka akan tetap dalam pemboikotan. Akhirnya orang-orang Quraisy sepakat, ya sudah, kita buktikan. Dibuktikan, dibuka, ternyata benar. Tapi sesuai dengan kesepakatan, Nabi lepas dari pemboikotan sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata jemaah, ini yang kita harus bersyukur ya. Kita sekarang beriman itu bersyukur banget. Tuh orang-orang kafir melihat mukjizat. Apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam terbukti. Mereka melihat bulan terbelah. Mereka melihat berbagai macam pertolongan Allah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ternyata mereka enggak beriman. Kita pun gak tahu. Maka jangan berharap hidup di masa itu, belum tentu kita jadi para sahabat ketika hidup di masa itu. Mungkin ada yang seperti Abu Jahal, ada yang seperti Abu Lahab, yang setiap melihat kebesaran Allah, bukan tambah beriman, tapi tambah kufur. Jadi kejadian itu pada tahun ke-7, sampai tahun ke-10. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau ada yang hidup susah setelah hijrah meninggalkan yang haram, ketahuilah bahwasanya kesusahanmu insya Allah tidak seberat kesusahan para sahabat Nabi berada di Syi'ib Abi Talib ya. Di lembah Abi Talib sana. Yang selama 3 tahun sebagian di antara mereka makan daun-daunan. Bahkan disebutkan dalam buku sirah secara detail tentang peristiwa itu. Mereka kadangkala ada yang makan daun-daunan sampai keluar kotoran seperti binatang. Ada sebagian sahabat kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas atau yang lainnya. Dia sedang kencing. Ketika malam hari kencing. Ternyata kencingnya jatuh di sesuatu yang berbunyi. Ada bunyinya. Biasanya kan kalau jatuh ke pasir langsung. Ternyata ada kulit. Dia kencing di atasnya kulit yang sudah usang. Apa yang dilakukan? Besoknya dicuci kulit itu. Kemudian dibakar. Dimakan sama sambil minum air. Kata saat aku kuat gak makan selama 3 hari. Sebagian di antara mereka ada yang menginjak sesuatu yang basah di malam hari. Saking laparnya mereka, karena lapar banget dia. Dia ambil yang dia injak itu kemudian dia masukkan ke mulutnya. Dan dia mengatakan, aku tidak tahu apa yang aku makan pada waktu itu. Jadi buat teman-teman nih sabar. Nanti kita akan baca hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Jamaah rahimakumullah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Tidak serka tidak suka mengeluh ya, sekali-kali mengeluh, ini mengeluh ya. Perkara-perkara yang ringan kita mengeluh. Mengeluh sama Allah. Dan baca sejarah. Sehingga antum tahu bahwa cobaan yang kita hadapin tidak seberapa. Barakallahu fiik ya. Mungkin itu yang bisa kita kaji, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ada. Menyikapi apabila kita memiliki teman dekat seorang Islam, namun tidak mempercayai adanya Tuhan. Anak merasa tidak memiliki kekuatan untuk mendakwahi karena keyakinannya yang kuat dan khawatir anak akan terpengaruh. Apakah sebaiknya menjaga jarak dan mendoakan ataukah harus tetap berusaha mendakwahi? Iya jemaah. Berkaitan dengan bagaimana menghadapi keluarga, kerabat yang mungkin memiliki pemikiran yang menyimpang, nyeleneh. Apa yang harus kita lakukan? Kewajiban kita mendakwahkan. Tapi kalau ternyata ini levelnya udah tinggi. Levelnya ini bukan menyampaikan, tapi levelnya itu berdebat. Tidak semua orang bisa. Maka harus orang-orang khusus. Ketika seorang yang mau menyampaikan itu mendapatkan tantangan debat dan dia tidak mampu berdebat, tinggalkan. Cari orang lain. Jadi mungkin tidak bisa berdakwah dengan diri sendiri, mungkin bisa lewat kitab. Mungkin kita sampaikan kepada sahib yang tidak tahu dengan pemikiran orang itu. Karena yang ditakutkan, yang dikhawatirkan itu mungkin terjadi. Ketika ngobrol terus berdakwah sama orang itu dengan kemampuan yang sangat rendah, sedangkan orang itu belajar filsafat, mereka pandai bersilat lidah, bisa memutarbalikkan fakta, sedangkan kita ilmunya masih sedikit, maka kita akan terjerumus ke sana. Cukup kita sampaikan, ketika dia mau debat, afan, kalau mau debat nanti ana carikan orang yang bisa berdebat, ana gak bisa berdebat. Sampaikan hal itu, dan sambil didoakan terus. Apalagi kerabatnya, semoga Allah membuka pintu hatinya. Jangan putus asa. Barakallahu fikum. Dalam surat An-Nisa ayat 15 dan 16 disebutkan hukuman bagi zina. Apakah hukum ini sudah dimaksud? Nah, di surat An-Nisa Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Yang mana ini ayatnya? Tunggu anda lihat, anda takut salah yang anda bacakan. Itu di surat An-Nur. Iya. Bentar jemaah. Tapi mungkin ayatnya bisa ditampilkan Mustafa. Surat An-Nisa. Nah, wallati yatina al-fahishata. Ayat 15, 16. Nah. Ya. Di surat An-Nisa ayat 15, 16. Nah. Ya, jadi ini memang ayat ini mansukh betul secara turunnya ayat rajam. Sebelumnya Allah mengatakan di sini. Sebagian mengatakan ini bukan mansukh, tapi ini hukum yang akan berakhir. Allah mengatakan wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fashtashhidu 'alayhinna arba'atan minkum. Dan wanita-wanita yang melakukan zina di antara istri-istri kalian, maka datangkan 4 saksi atas perzinaan yang terjadi di antara mereka. Fa in syahidu. Kalau ternyata 4 saksi itu ada, apa hukumannya? Udah, terbukti berzina dengan 4 saksi. Fa'amsikuhunna fil buyut. Hatta yatawaffahunna al-maut. Maka tahan mereka, penjara mereka di rumah. Artinya ditahan. Perempuan-perempuan itu ditahan dalam rumah sampai kapan? Hatta yatawaffahunna al-maut. Sampai kematian datang menyupai mereka. Au yaj'alallahu lahunna sabila. atau Allah menjadikan bagi mereka solusi. Solusinya apa? Makanya ketika turun ayat tentang az-zaniyatu waz-zani yang di surat An-Nur tentang perempuan yang berzina dan laki-laki berzina, maka mereka dijilid yang belum menikah ya, mereka dijilid, didera 100 kali, adapun yang sudah menikah mereka dirajam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan am khudhu anni, ambil dari aku nih, ini solusi yang sudah Allah berikan, yaitu lelaki dan wanita yang berzina belum menikah maka dia didera sebanyak 100 kali, dan lelaki dan wanita yang berzina setelah menikah maka rajam. Nah, itu sabila, itu jalan yang Allah berikan. Artinya ayat ini apakah mansukh? Sebenarnya enggak, ayat ini memang menanti hukum selanjutnya. Ketika sudah datang hukum selanjutnya, selesai sudah. Sehingga ini tidak dipakai lagi, mungkin kalau dikatakan mansukh dari bab itu ya. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Adapun orang-orang laki yang melakukannya, maka disakiti, tidak seperti perempuan. Perempuan ditahan, kalau yang laki disakiti. Fa in tabaw aslah fa'ridu anhum. Kalau mereka bertobat, ya udah, berpaling dari keduanya. Innallaha kana tawwaban rahima. Ya, berkaitan dengan ayat 15-16 ini. Jadi ini hukum untuk pezina di awal Islam sebelum datangnya hukum rajam dan hukum jilid. Apakah menjadi terhapuskan? Sebagian ulama mengatakan ini mansukh. Sebagian ulama mengatakan enggak, ini enggak mansukh. Karena jelas disebutkan dalam ayat ini au yaj'alallah lahunna sabila, atau Allah memberikan jalan keluar buat mereka. Berarti kan jalan keluarnya dinanti, dan ternyata sudah ada jalan keluarnya sehingga mereka dihukum seperti yang tadi disebutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Apa boleh kita berinvestasi dengan non-muslim, Ustaz? Berinvestasi? Iya, atau berbisnis dengan non-muslim. Nah, jadi berbicara tentang bisnis, babnya ini bab luas sekali. Jadi perdagangan yang terjadi di kota Madinah itu bukan hanya di antara umat Islam. Umat Islam berdagang dengan orang-orang Yahudi, membeli dari mereka, menghutang dari mereka. Nabi SAW pernah menghutang sama orang Yahudi. Bahkan beliau di akhir hayatnya masih berinteraksi dengan orang Yahudi. Perdagangan yang besar mereka pun terjadi. Madinah ketika mereka belanja, kemana mereka belanja? Mereka berangkat ke Persia, Afan, ke Suria, ke Syam. Mereka berangkat ke Yaman. Yang notabene-nya mereka negeri kafir. Jadi berinteraksi, berinvestasi sama orang kafir gak ada masalah. Selama dalam koridor yang diperbolehkan oleh syariah. Dan sekali lagi hati-hati. Ketika kita berinvestasi sama orang kafir, akhirnya dia takjub sama orang kafir. Kita gak benci dengan kekufurannya. Oh, orang ini orang baik ya, walaupun kafir tapi Masya Allah. Ada yang seperti itu. Kita harus tahu bahwasanya kekufuran dia itu jauh lebih parah daripada kalau dia merampok dan mencuri. Itu yang perlu ditanamkan. Bahwasanya tetap kita berlepas diri dari dia, ini hanya sekedar urusan bisnis, selesai-selesai. Gak boleh kita cinta, gak boleh kita wala kepada dia. Wala itu loyal kepada dia, membantu dia, menolong dia dalam urusan agamanya ini. Kalau dalam urusan bisnis, faddal. Itu yang berkaitan dengan hal-hal interaksi sama orang kafir atau berinvestasi sama orang kafir. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Satu lagi, Ustaz. Tiga pertanyaan. Tentang surah An-Nisa ayat 19 dan Al-Baqarah ayat 216. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, kita sadar bahwa semua ini adalah takdir Allah. Dan pasti yang terbaik untuk kita. Tapi terkadang kita menangis dan bersedih karena ujian ini. Berdosakah kita karena menangisi atau bersedih karena ujian Allah? Nah, ya berkaitan dengan orang yang terkena musibah, kemudian meneteskan air mata. Nggak ada masalah meneteskan air mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata ketika beliau melihat cucunya meninggal dunia. Ketika beliau melihat anaknya meninggal dunia. Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilarang itu adalah mengeluh yang pertanda tidak ridho dengan takdir Allah. Mengucapkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kalau dia enggak sabar, tidak menerima takdir itu. Adapun seorang ketika menangis, menangis itu rahmat. Terkena musibah menangis itu rahmat. Bahkan pernah saya sampaikan, saya pernah membaca bahwasanya ada saraf ya di mata ini yang menuju ke jantung katanya. Dan semua kayaknya memang bersambung dengan jantung. Ketika seorang mengeluarkan air matanya, itu kayak pelong dadanya. Jadi merasa kayak enakan dirinya dia. Dan itu rahmat yang Allah berikan. Jadi ketika seorang terkena musibah lalu dia menangis, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai dia mengucapkan ucapan yang tidak diridhai Allah atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ada yang merobek-robek bajunya, ada yang melempar piring, ada yang melakukan tindakan pertunjuk, ini enggak sabar orang ini. Jadi menghadapi musibah itu yang pertama sabar, itu menahan diri. Yang kedua ridha, menerima sudah. Ini sudah ketentuan Allah, pasti baik di sana. Yang ketiga syukur. Tingkatan syukur ini yang kadang-kadang kita susah sampai ke sana. Baru setelah berbulan-bulan, alhamdulillah ternyata ada hikmahnya. Dari awal seharusnya kita yakin ada hikmah di sana. Barakallahu fikum. Nah, yang terakhir. Kalau musibah mungkin beberapa kita udah bisa ada hikmahnya gitu. Cuma kalau maksiat gimana ya saja? Karena tobat, tapi tetap ada nyesel, tapi tetap ada rasa. Pas, apalagi mungkin setelah itu ada ketemu hikmahnya gitu, Ustaz. Dampak dari maksiat itu. Tapi tetap harus, takutnya ntar ketemu hikmahnya malah ada rasa, bersyukur lah gitu. Bersyukur karena berbuat maksiat. Nah, ya jadi bersyukurnya bukan karena berbuat maksiat, bersyukurnya karena Allah. Jadi alhamdulillah, artinya dia melakukan kemaksiatannya, kemudian dia bertobat, mohon ampun. Setelah dia melakukan kemaksiatan itu, ternyata dia mendapatkan sebuah hidayah yang lebih besar. Dia bukan bersyukur atas dosa itu, tetapi dia bersyukur karena Allah memberikan taufik kepada dia bisa bertobat, bisa kembali kepada Allah. Karena dosa yang ada adalah penyesalan. Semoga Allah mengampuni. Dan kita tahu dosa yang kita lakukan itu apakah sudah diampuni sama Allah? Wallahu a'lam. Sehingga seorang hamba dengan dosa-dosa masa lalu itu enggak ada kata syukur. Yang ada penyesalan dan berharap Allah mengampuni dosanya. Adapun hikmah yang terjadi setelah itu, dia bersyukur atas adanya hikmah, bukan bersyukur atas adanya kemaksiatan. Tetap kita ini enggak tahu, jemaah. Apakah dosa kita diampuni sama Allah? Wallahu a'lam. Tapi kita husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita, sehingga enggak ada syukur atau terhadap maksiat yang kita lakukan. Yang ada penyesalan selalu kepada kemaksiatan itu. Ini yang akhirnya menyebabkan orang itu jadi orang baik. Karena dia menyesalin. Terus dia menjadi orang baik. Karena takut dosanya akan memberikan naas kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kayaknya itu sebagai penutup acara kita pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalalu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.